السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Setelah beliau mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadah. أما بعد فحياكم الله أجمعين. أما بعد maka حياكم الله seluruhnya. من الأساتذة والطلاب. Dari kalangan para ustaz, demikian pula para penuntut ilmu. وعموم آبائنا وإخواننا الحضور والمستمعين. Dan secara umum kepada para orang tua kita dan para ikhwan kita yang hadir dan yang menyimak. Wa nahnu fi hadhihi al-laila lailatal jum'ah. Dan kita di malam ini, yaitu di malam Jumat. Ar-rabi' min syahri Rabi'in al-awwal min 'am min al-'am al-wahid wal 40 wal 400 wal 1000 min al-hijrah. Pada tanggal 4 di bulan Rabi' al-awwal pada tahun 1441 Hijriah. Wa nahnu fi iftitah dawrat al-Imam Asy-Syafi'i at-Tasi'ah. Dan kita dalam pembukaan daurah al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-9. Syakirin Allah Ta'ala alladhi waffaqa li hadha. Di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik tentang hal ini. Thumma الشكر للمشرفين على هذه الدورة. Kemudian juga berterima kasih kepada setiap musyrif yang menyelenggarakan daurah ini. وعلى رأسهم أخينا الكبير الشيخ أبي ياسر رزيق بن حامد القرشي. Dan yang terutama dari mereka adalah الشيخ الكبير أبو ياسر رزيق بن حامد القرشي حفظه الله. اللهم صيبا نافعا بارك الله. وإخواننا الأساتذة. Demikian pula para ikhwan kita dari kalangan para ustaz. وجميع إخوانهم المتعاونين معهم. Dan seluruh ikhwan mereka yang turut bertaawun bersama mereka. فإن هذا من أعظم الأعمال الصالحة. Karena sesungguhnya ini termasuk di antara amalan saleh yang paling agung. التعاون على العلم ونشره. Yaitu saling bekerja sama dalam hal ilmu dan penyebaran ilmu. والتعاون على البر والتقوى. Dan bekerja sama tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. فإن هذا من القيام بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. Karena ini termasuk di antara bentuk menghidupkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. الذي صح عنه قوله الدال على الخير كفاعله. Yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ad-dalu 'ala al-khair kafa'ilih. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan maka dia sama seperti orang yang melakukannya. Ada Hudzaifah ziyadah عندك ما شاء. كذلك اشكر وادعو لجميع الطلاب والطالبات الدارسين. Demikian pula aku berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada para ikhwan yang menuntut ilmu, yang ikut belajar. Sawa'an ad-darisuna fi الفصول الدراسية أو في المسجد وحلق العلم. Apakah mereka dari kalangan orang-orang yang belajar di kelas-kelas di sekolah mereka ataukah yang di masjid dan di halaqah-halaqah ilmu. وقد رأينا وسمعنا ما يثلج الصدر ويفرح به المسلم. Dan kami telah mendengar dan melihat sesuatu yang menyejukkan hati dan menggembirakan seorang muslim. Min iqbalin 'alal khair. Dari adanya keinginan untuk senantiasa berjalan di atas kebaikan. Wa ta'allumil 'ilm. Dan semangat untuk menuntut ilmu. Alladhi bihi tashihhul 'aqidah. Yang dengan cara tersebut akidah kita menjadi benar. Wa tastaqimu wa tashihhul 'ibadah. Dan akan menjadi lurus dan benar ibadah yang kita lakukan. Wa bil 'ilm as-sahih tastaqimul akhlaq wal mu'amalah. Demikian pula dengan ilmu yang benar akan menjadi lurus akhlak kita, demikian pula cara bermuamalah kita. Wa bil jumlah fa fihi salahud dunya wal akhirah. Secara umum bahwa dengan ilmu tersebut akan mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wa salahu ar-rijali wan nisa. Dan akan memberi kemaslahatan kepada kaum lelaki, demikian pula kaum wanita. Wa salahul fard wal usrah wal mujtama'. Demikian pula akan memberi kemaslahatan baik kepada individu, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Wa jazallahu ikhwanana alqa'imin 'ala hadzal masjid 'ala wajhil khusus khairal jazaa'. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang-orang yang senantiasa memakmurkan dan mengurusi masjid ini dengan sebaik-baik pembalasan. Akhuna al-kabir al-fadil Abu Ali wa abna'ih wa ikhwanih al-muta'awinin ma'ah. Saudara kita al-kabir Abu Ali, demikian pula anak-anak beliau dan para ikhwan yang senantiasa saling bekerja sama dalam menegakkan dan mengurusnya. Wa kull al-mudarrisin mimman 'araftu ismahu aw lam a'rif ismahu. Dan seluruh para pengajar dari yang aku mengetahui nama-nama mereka, demikian pula yang aku tidak ketahui. Ad'u Allah li jami'i man taqaddam. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan semua yang telah disebutkan. Fa aqul Allahumma waffiqhum wa taqabbal minhum. Maka saya mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada mereka taufik dan terimalah amalan-amalan mereka. Allahumma a'inhum ala maradik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan-Mu. Allahumma alif baina qulubihim. Ya Allah, satukanlah hati-hati mereka. Allahumma barik fi a'malihim wa a'marihim wa arzaqihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam amalan-amalan mereka, demikian pula dalam rezeki-rezeki mereka. Allahumma thabbithum 'ala as-sunnati wal-'ilmi as-sahih. Ya Allah, berikanlah kekokohan kepada mereka untuk berjalan di atas sunnah dan ilmu yang benar. Allahumma kama anzalta hadzal ghaith 'ala al-ard. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menurunkan dan mencurahkan hujan ini ke muka bumi ini. Fa'aghith Allahumma qulubana bighaythil iman wal ilm was sunnah. Maka curahkanlah kepada kami dengan curahan ilmu, demikian pula sunnah. Thumma antum 'ala maw'idin fi al-lailati al-madiyah wa hadhihi al-laila fi muhadaratayn. Kemudian saya mengatakan bahwa kalian telah berjalan di atas sebuah kesepakatan, yaitu di malam yang kemarin, demikian pula pada malam hari ini, untuk dua sesi muhadharah. Fadhahabat al-layla al-madiyah bi'udhriha. Adapun malam yang telah berlalu dengan udhur yang telah ada. وقام الأستاذ أبو معاوية بما يلزم وينفع إن شاء الله. Dan Abu Muawiyah menggantikan dengan sesuatu yang semoga memberi manfaat insya Allah. وهذه الليلة. Dan malam ini. كلمتي معكم بين المغرب والعشاء. kalimat yang aku sampaikan kepada kalian antara maghrib dan isya. Thumma ba'da salatil isya kalimah li syekh Ruzaiq ibn Hamid al-Qurashi hafizahullah. Kemudian setelah salatul isya, kalimat yang berikutnya akan disampaikan oleh Syekh Ruzaiq bin Hamid al-Qurashi hafizahullah. Wa la astati'u bayna al-maghrib wal-isya' an atakallama 'anil mawdhu'ain. Dan saya merasa tidak mampu untuk berbicara antara maghrib dan isya ini membahas dua judul secara bersamaan. Wa antum biidznillah tasmahuna lana biikhtiyari mawdhu'in wahid. Dan kalian insyaallah taala mengizinkan kepada kami untuk memilih satu judul dari kedua judul tersebut. Wa tsani insyaallah fi khitam hadhihi ad-dawrah ba'da al-'audati min Balikpapan. Adapun yang kedua, pembahasan yang kedua insyaallah taala pada akhir dari perjalanan daurah ini setelah kami mengisi daurah di Balikpapan. Fa'aqul ayyuhal ikhwah jami'an. Maka saya mengatakan pada ikhwah sekalian, al-Islam dinun kamilun syamil. Islam adalah merupakan agama yang sempurna dan bersifat universal. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Azza wa Jal berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah mencukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dina. Dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Wa ma min khairin illa wa qad amarana Allah wa arshadana ilayh. Dan tidak ada satu kebaikan pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukannya dan membimbing kita kepadanya. Wa ma min syarrin yuqarribuna ila an-nar wa yub'iduna 'anillahi ta'ala illa wa qad haddharana minhu. Dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya, dari sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada neraka dan yang menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi tahqiqid din 'ala al-wajhi as-sahih. Dan dengan membenarkan agama dengan cara yang sahih, tatahaqqaqu masalihud dunya wal akhirah. Maka akan terwujud kemaslahatan dunia demikian pula akhirat. Wa ayyu khalalin yahsulu fin nas. Dan kekurangan apapun yang terjadi di tengah-tengah manusia, imma an yakun bisabab adam ilmihim bid-din al-haq. Ada kalanya disebabkan karena mereka tidak mengetahui tentang agama yang hak itu. Fahum yajhaluna katsiran min ahkamih. Di mana mereka jahil terhadap sekian banyak dari hukum-hukum yang terdapat di dalam agama. Allahumma sayyiban nafi'an. Wa man jahila syai'an kaifa ya'malu bihi wa huwa yajhaluh. Dan apabila seorang jahil terhadap sesuatu, bagaimana mungkin dia akan bisa mengamalkannya dalam keadaan dia jahil tentangnya. Wal ashaddu min dhalik. Dan yang lebih parah dari itu, anna man jahila syai'an 'adahu. Bahwa ada orang yang jahil terhadap sesuatu yang menyebabkan dia memusuhi sesuatu itu. Faqad yu'adi ba'd ahkam dinihi wa huwa yajhal. Dan terkadang seseorang memusuhi sebagian hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini dalam keadaan dia jahil tentangnya. Wa thalifan. Dan yang ketiga, annahu bisababi jahlih. Bahwa disebabkan karena kejahilannya, rubbama madaha al-afkar fi min asy-syarq aw al-gharb. Boleh jadi dia memuji pemikiran-pemikiran yang baik datang dari timur atau datang dari barat. Allati fiha ba'dul haqq wa katsirun min al-batil. Yang di dalam pemikiran-pemikiran tersebut ada sebagian dari kebenaran namun banyak disusupi dengan kebatilan. Ma'a anna fi sunnati nabawiyyah dhalika al-haqq wa ad'afuhu safiyan naqiyyah. Dalam keadaan telah terdapat di dalam sunnah Nabi kebenaran tersebut, bahkan lebih dan lebih dari itu, dalam keadaan jernih dan murni. As-sababu tsani, sebab yang kedua, adamul amal bima 'alima an-nasu min ad-din al-haq was-sunnah, di mana manusia tidak mengamalkan dari apa yang mereka ketahui dari ilmu dan sunnah. Wa hadha min al-adrar al-'azimah, dan ini termasuk di antara perkara yang memudaratkan dengan kemudaratan yang besar. Qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Wa qala ta'ala muwabbikhan li bani Israil min qablina, dan Allah azza wa jalla juga berfirman ketika menjelaskan dan mencela Bani Israil, yaitu mereka kaum yang sebelum kita. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan lalu kemudian kalian lupa terhadap diri-diri kalian dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab dan kalian berfikir dan berakal. Wa awjaballahu alaina fi a'zami suratin fil Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dalam surah yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, an naqra'aha fi kulli rak'atin min salatina, agar kemudian kita membacanya dalam setiap salat dari setiap rakaat dari salat-salat kita. Ala wa hiya suratul Fatihah, yaitu suratul Fatihah, al-mustamila ala maqasidil Qur'an kulli, yang di dalamnya mengandung tujuan-tujuan Al-Qur'an secara menyeluruh. Wa fiha qawluhu ta'ala, dan di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Haula'i alladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepadanya. Humul ladzina jama'a Allahu lahum bainal 'ilmi wal 'amali bih, mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan pada mereka antara ilmu demikian pula amalan. Wa 'ala ra'sihim al-anbiya'u والصالحون والصديقون والصالحون والشهداء والصالحون, dan yang terutama dari mereka adalah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. ذكر الله المنعم عليهم في سورة النساء فقال, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa hamba-hambanya yang diberikan kenikmatan kepada mereka. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, maka mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat kepadanya. مِنَ النَّبِيِّينَ, dari kalangan para nabi. وَالصِّدِّيقِينَ, dan para siddiq. وَالشُّهَدَاءَ, dan para syuhada. وَالصَّالِحِينَ, dan orang-orang yang saleh. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, dan mereka adalah teman-teman yang terbaik. هَؤُلَاءِ alladzina jama'u bainal 'ilmi wal 'amal, mereka inilah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Wa hum ahlus siratal mustaqim, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Alladzina nad'u Allah wa nas'aluhu an yulhiqana bihim, mereka adalah orang-orang yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Qala ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim, lalu kemudian Allah azza wa jalla berfirman, ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wa humul ladzina 'alimul haqqa was-sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengetahui sunnah. Wa 'amilu bi khilafiha, namun mereka mengamalkan yang menyelisihi apa yang telah mereka ketahui. Wa ala ra'si haula al-yahud, dan yang terutama dari mereka ini adalah kaum Yahudi. Qala ta'ala waladdallin. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman waladdallin, dan tidak pula orang-orang yang sesat. Wadalluna humul ladzina ya'maluna al-a'mal min ghairi ilm. Dan yang dimaksud orang-orang yang tersesat adalah mereka yang mengamalkan amalan tanpa dibangun di atas ilmu. Wala hujjah wala dalil wala burhan. Tanpa hujjah, tanpa dalil, dan tanpa petunjuk. Wa ala ra'sihim an-nasara. Dan yang terutama dari mereka adalah kaum Nasara. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Berkata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka pada mereka terdapat penyerupaan dari kaum Yahudi. Wa man huna su'al qabla an ukmil. Dan di sini ada sebuah pertanyaan sebelum saya sempurnakan perkataan Ibn Uyainah. Limadha fa fihi shabahun min al-yahud? Mengapa beliau mengatakan bahwa padanya terdapat penyerupaan dari kaum Yahudi? Al-jawab, maka jawabannya, li'annahu 'amila bi khilafil 'ilm alladhi 'alimah. Sebab dia melakukan sesuatu menyelisihi ilmu yang telah dia ketahui. Qala Sufyan rahimahullah. Lalu berkata Sufyan rahimahullah, وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadahnya kita, maka padanya terdapat penyerupaan dengan kaum Nasara. أيضًا نسأل لماذا. Demikian pula kita bertanya, mengapa demikian? لِأَنَّهُ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلْ. Disebabkan karena dia mengamalkan sesuatu dengan tanpa ilmu yang menyebabkan dia tersesat. Man da'a ila Allah bighairi ilm dhal. Barang siapa yang mengajak manusia kepada jalan Allah tanpa ilmu, maka dia tersesat. Wa man takallama fid din bighairi ilm dhalla wa adhal. Dan barang siapa yang berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hingga apabila tidak lagi terdapat seorang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu faftau bi ra'yihim. Lalu kemudian mereka ditanya, maka mereka pun berfatwa berdasarkan ra'yu dan pandangan mereka. Wa fi riwayah faftau bi ghairi ilm. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka pun sesat dan mereka menyesatkan yang lainnya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Fala budda idhan min al-amal bil-ilm. Maka harus mengamalkan ilmu. Sababun thalith. Sebab yang ketiga. Wahuwa kaidu a'da'i ad-dini was-sunnah. Yaitu tipu daya dari musuh-musuh agama ini, musuh-musuh sunnah. Sawa'an bitajhil ahli al-Islam. Bitajhil. Tajhil min al-jahl. Iqa'uhum fil jahl. Apakah mereka menganggap bodoh kaum muslimin? Aw binashril bid' wal-ahwa'. Atau dengan menyebarkan bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Allati jama'at musibatayn 'azimatayn. Yang telah mengumpulkan dua musibah yang besar. Al-ula taghyir ad-din. Yang pertama terjadinya perubahan di dalam agama. Alladhi anzalahu Allah 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-musibah tsaniyah. Musibah yang kedua, idlal wa inhiraf al-muslimin alladhina istajabu li da'awatihim. Tersesatnya dan menyimpangnya kaum muslimin yang mereka menjawab seruan-seruan dari mereka, dari musuh-musuh Islam. Wa inna minal qadaya al'azimah, dan sesungguhnya termasuk di antara perkara yang besar. Allati syaghalat wa la tazal tashghalul 'alama kullah, yang menyibukkan dan masih saja menyibukkan seluruh dunia. Qadaya al-huquq, yaitu permasalahan hak-hak. Haqqul mar'ah, hak wanita. Haqqul 'ummal, hak para buruh. Haqqus syu'ub, hak rakyat. Haqqus sahafah, hak para informasi, para wartawan. Haqqul fuqara, haknya kaum fakir miskin. Haqququl marda, hak orang-orang yang dalam keadaan sakit. Wa qadaya min hadhihi kathira, dan perkara-perkara yang menjelaskan tentang hal ini yang begitu banyak. Al-alam kulluhu ala ikhtilafi adyanihi, dan seluruh dunia dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan dan agama mereka. Wakhtilaf madhahibihi wa madarisihi al-fikriyah, dan berbedanya sekolah-sekolah mereka dan pemikiran-pemikiran mereka. Yabhathuna fi hadhihi al-qadaya, mereka seluruhnya membahas tentang perkara-perkara ini. Wa tilka al-umam allati la tadinu bil-islam, dan umat-umat yang tidak beragama Islam itu. Wasala sasatuha wa mufakkiruha ila jumla min al-qawanin lihifdh al-huquq, para politikus dari kalangan mereka dan para pemikir mereka telah sampai membuat kesimpulan terhadap hak, sebagian hak-hak yang telah mereka tetapkan. Aradu biha an yuslihu mujtama'atihim, yang mereka bertujuan untuk menyenangkan masyarakat-masyarakat mereka. Li'annahum la yarji'una ila dinin sahih, disebabkan karena mereka tidak merujuk kepada agama yang benar. Wa la yahtaduna bil wahyi, dan mereka tidak terbimbing dengan wahyu. Wa innama yakdahuna bi afkarihim wa adhanihim, namun mereka hanya mengeluarkan pemikiran-pemikiran berdasarkan pandangan-pandangan dan pemikiran mereka. Fawasalu ila shay'in min tilka al-huquq, maka mereka pun sampai pada sebuah kesimpulan dari hak-hak yang ada itu. Qalilin makhlutin bi batilin wa dhulmin kathir, yang ada sedikit namun telah dicampuri dengan sekian banyak kebatilan-kebatilan. Lakinnal ajab, akan tetapi satu hal yang mengherankan. Wal muhzin wal mu'lim lil muslim, dan yang menyedihkan dan menyakitkan seorang muslim. An yatba'ahum ba'dul muslimin, bahwa ada sebagian kaum muslimin justru mengikuti mereka. Minar rijali wan nisa, dari kaum lelaki dan wanita. Fayastajibuna li da'awatihim, maka mereka pun menerima ajakan-ajakan mereka tersebut. Wa yunaduna biha, dan bahkan mereka menyuarakan, turut menyuarakannya. Wa yamdahunahum bi annahum ashabul huquq, dan bahkan mereka pun memberi pujian kepada orang-orang kafir tersebut bahwa mereka lah orang-orang yang benar-benar menjalankan hak-hak. Huquq insan, huquq hayawan ila akhirih, hak-hak manusia, hak-hak hewan dan seterusnya. Wa bada'u yanzuruna ila dinihim nadratan sayyi'ah, lalu kemudian mereka pun memandang agama mereka dengan pandangan yang buruk. Bisababi jahlihim bidinihim, ini disebabkan karena kejahilan mereka tentang agama mereka. Au bisababi ittiba'ihim li syahawatihim wa ahwa'ihim, atau disebabkan karena mereka telah mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Wa sa'ada fi dhalik, lalu kemudian didukung perkara tersebut. Tasarrufat wa af'al ahlul bid'ah, adanya perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah. Wa illa fa inna dinana al-'azim, sebab agama kita yang agung ini, al-Islam as-sunnah, yaitu Islam, yaitu sunnah. Ma kana 'alaihi Abu Bakr wa Umar, apa yang telah menjadi pijakan Abu Bakar dan Umar. Wa ma kana 'alaihi sa'irus sahaba wat tabi'in, dan apa yang telah menjadi pijakan seluruh para sahabat dan tabi'in. Hadha ad-din al-haq alladhi lam yughayyar wa lam yubaddal, agama yang hak ini yang sama sekali tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian dengan yang lainnya. قد حفظ الحقوق كلها حفظا تاما. Maka agama ini telah menjaga hak-hak itu secara menyeluruh dengan penjagaan yang sempurna. قائما على العدل, yang dibangun di atas prinsip keadilan. والحكمة, dan dibangun di atas prinsip hikmah dan kebijaksanaan. بعيدا عن الظلم والعبث والأهواء, jauh dari kezaliman dan jauh dari perkara yang sia-sia dan hal-hal yang menyia-nyiakan. لأنه شريعة من عند الله الذي خلق الخلق, sebab ini merupakan syariat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan seluruh makhluk. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل berfirman ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, tidakkah dia mengetahui siapakah yang menciptakan, dialah Allah عز وجل اللطيف الخبير. ومن آمن بثلاث صفات لله عز وجل, ومن آمن بثلاث من صفات الله عز وجل, dan barang siapa yang beriman kepada tiga dari sifat Allah Subhanahu wa taala. الاولى الخلق وانه الخالق سبحانه وتعالى, sifat yang pertama yaitu sifat pencipta, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. الثانيه العلم, yang kedua sifat ilmu. وانه يعلم الاشياء جل جلاله, يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. Dimana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahuinya. As-sifatu tsalitsah al-hikmah, dan sifat yang ketiga yaitu sifat al-hikmah bagi Allah. Wallahu qad qarana fi 'adadin min al-ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan dalam sekian ayat-ayatnya, baina ismayhi al-karimain al-alim al-hakim, antara dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu namanya al-alim yang bermakna maha mengetahui dan al-hakim yang bermakna maha bijaksana. Faya'lam wa ya'taqid anna Allah hakimun fi syar'ihi wa khalqih, maka dia akan mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha bijaksana dalam ketetapan syariatnya. Yada'ul umura fi mawadhi'iha allati la ahsana minha, di mana Allah Azza wa Jalla meletakkan setiap perkara pada posisinya dan tidak ada yang lebih baik dari apa yang telah ditetapkan dan diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa ahkamuhu syar'iyyah min al-halal wal haram kulluha li hikmah, maka hukum-hukum syar'i yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini semua ditetapkan berdasarkan hikmah. Wa hakadha aqdaruhu jalla jalaluhu, demikian pula takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Man tahaqqaqa dhalik, barang siapa yang mengetahui hal itu, tahaqqaqa lahu sifatun an yaquma bihaqqillahi wa ilahiyyatihi, maka akan terwujud padanya sebuah sifat di mana dia akan menegakkan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Wattaslim li amrihi wa syar'ihi, dan senantiasa berserah diri terhadap perintah dan ketetapan Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Wa hadhihi al-ibadah al-'azimah at-taslim li syar'illah, dan ibadah yang agung ini yaitu sikap berserah diri terhadap apa yang telah disyariatkan Allah Azza wa Jalla. Aslun yaqumu alaihi ad-din kulluh, adalah merupakan prinsip yang dibangun di atas di atasnya agama ini secara menyeluruh. Qala al-Imam az-Zuhri rahimahullah, berkata al-Imam az-Zuhri rahimahullah taala, min Allahi ar-risalah, bahwa datang dari Allah Subhanahu wa taala risalah itu. Wa min ar-rasul al-balagh, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyampaian kepada umat. Wa alaina at-taslim, dan adapun kewajiban kita adalah menerima dengan sepenuhnya. Allaqahu al-Bukhari wa salahu ghayru bi isnadin sahih, disebutkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala secara ta'liq dan disambung sanadnya oleh selain Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Wa hadhihi al-kalimat ath-thalath 'azimatun jalila adillatuha katsira. Dan tiga kalimat yang beliau sebutkan ini dalilannya adalah merupakan dibangun di atas dalil-dalil yang demikian banyak. U'iduha wa ukarriruha. Saya akan mengulanginya. Wahfadhuha ayyuhat thullab. Dan hendaknya kalian menghafalnya para penuntut ilmu. Qala al-Imam Az-Zuhri. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Min Allahi ar-risalah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala ar-risalah. Wa 'ala ar-rasulil balagh. Dan kewajiban rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim. Dan kewajiban kita adalah menerima dengan sepenuhnya. Ay al-qabul wal inqiyad. Yaitu menerima dan tunduk terhadapnya. Warida bi syar'illah. Serta ridha terhadap apa yang telah ditetapkan dari syariat Allah. La nu'aridu bi'uqulina wala 'uquli ghairina. Jangan kita menyelisihi atau menentang syariat tersebut dengan akal-akal kita, tidak pula dengan akal-akal yang lainnya. Wala nu'aridu bi su'alati at-tashkik lima wa kaif. Dan jangan pula kita menentangnya dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, seperti pertanyaan mengapa demikian dan kenapa demikian. Innama al-qabul wa at-taslim lis-sunnah. Namun sikap kita adalah menerima dengan sepenuhnya terhadap sunnah. Qala al-Imam Ahmad fi usul as-sunnah. Berkata al-Imam Ahmad dalam usul as-sunnah. Wa laysa fi as-sunnati ra'yun wa la qiyas. Bahwa di dalam sunnah itu tidak terdapat ra'yu, tidak terdapat pandangan akal, dan tidak pula ada qiyas. Ay al-qiyas al-fasid alladhi yu'arad bihi as-sunnah. Yaitu qiyas yang rusak yang menyelisihi sunnah. Wa la yudrabu laha al-amthal. Dan tidak pula seseorang membuat perumpamaan-perumpaman dan permisalan. Wa innama al-qabul wa at-taslim. Namun sikap kita adalah menerima dengan sepenuhnya. Wa qala Abu Ja'far at-Tahawi. Dan berkata Abu Ja'far at-Tahawi. Al-Hanafi. Al-Hanafi. Fi al-aqidah at-Tahawiyyah. Di dalam al-aqidah at-Tahawiyyah. Wa la yathbutu qadamu al-Islam. Dan tidak akan kokoh kaki Islam ini. Wa la yathbutu qadamu al-Islam illa 'ala at-taslimi wal ولا يثبت قدم الإسلام إلا على القيادة والتسليم إلا على التسليم والاستسلام kecuali dibangun di atas prinsip menerima إلا على ظهر ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام للكتاب والسنة dan tidak akan tegak kaki Islam ini kecuali dengan cara menerima dengan sepenuhnya terhadap kitabullah dan as-sunnah. Wa kalimatu haula'i al-ulama'i ath-thalathah. Dan perkataan para tiga para ulama ini, Az-Zuhri wa Ahmad bin Hanbal wa Tahawi, takhruju min mishkat wahidah min al-kitab was-sunnah. Yaitu Az-Zuhri, Al-Imam Ahmad, demikian pula Tahawi, semuanya keluar dari satu sumber yang sama. Fa'alaika ayyuhal muslim ayyatuhal muslimah. Maka wajib bagimu wahai seorang muslim dan wahai seorang muslimah, an ta'taqida wa tu'mina, untuk senantiasa meyakini dan beriman, anna allaha hakimun alimun fi syar'ih, bahwa Allah azza wa jal hakimun, maha bijaksana, alimun dan maha mengetahui terhadap syariat yang ditetapkannya, wa anna dinaka kamilun fi kulli ma tahtaju ilaihi, dan bahwa agamamu merupakan agama yang sempurna dalam setiap apa yang kalian butuhkan, wa anna fardaka at-taslim li amri Allah wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kewajibanmu adalah menerima dengan sepenuhnya terhadap perintah Allah dan perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa an ta'rida kull afkari wa aqwali al-bashar 'ala al-kitab was-sunnah, dan engkau menimbang setiap ucapan-ucapan manusia dengan kitabullah dan as-sunnah, fama wafaqaha qabiltahu, maka apa yang sesuai dengan sunnah Alkitab dan as-sunnah maka engkau terima. Wama khalafaha radattahu, dan apa yang menyelisihi Alkitab dan as-sunnah maka engkau menolaknya. Wal yawm ma'akum natadhakar jumlatan min al-huquq fil Islam, maka pada hari ini kami bersama kalian untuk bermudzakarah mengulang-ulangi sekian perkara dari hak-hak yang ditetapkan di dalam Islam. Fil kitab was sunnah, yang disebutkan di dalam Alkitab dan as-sunnah. Adzkuruha duna qasdin lit-tartib, maka saya ingin menyebutkannya tanpa ada maksud untuk menyebutkan secara berurutan. Wa innama abda'u bi a'zamil huquq, dan saya akan memulai dengan hak yang paling agung. Wa ashaddaha wujuban 'alal 'ibad, dan yang paling wajib untuk ditegakkan oleh para hamba. Wa huwa al-haqq alladhi la yatahaddats 'anhu ha'ula'i alladhina yatahaddatsuna 'anil huquq, yaitu hak yang justru mereka-mereka yang berbicara tentang permasalahan hak-hak, mereka justru tidak membicarakan hak yang paling agung ini. La syakka 'alimtum ma huwa hadzal haqq, dan tidak diragukan lagi kalian pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud hak ini. Innahu haqqullah, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadzal haqqul awwal, ini adalah hak yang pertama. Wa a'zamul huquqi 'alal itlaq, dan merupakan hak yang paling agung secara mutlak. Wa haqqullahi, dan hak Allah. Kama fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diterangkan dan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yu'badallah wa la yushrak bihi syai'a, yaitu Allah azza wa jal disembah dan tidak disekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Fi hadits Mu'adz fi sahihain, dalam hadits Mu'adz yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Qala atadri ma haqqullah 'alal 'ibad, di mana Rasul bertanya, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Thumma qala 'alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, hak Allah yang wajib ditegakkan oleh para hamba adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ibadatullah wahdahu bijami'i anwa'il ibadah, beribadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan seluruh jenis ibadah. Ad-du'a, berdoa. Bi'anwa'ih, dengan berbagai jenisnya. Al-istighathah, demikian pula meminta pertolongan. Al-isti'adah, dan memohon perlindungan. Al-dhabh, menyembelih. Al-nadhr, bernadhar. Al-salah, salat. Al-sujud, sujud. Al-tawakkul, bertawakal. Khawful ibadah, khawf, rasa takut yang bersifat ibadah. Jami'u anwa'il ibadah al-zahira wal-batinah, yaitu segala macam jenis ibadah yang zahir dan yang batin. Min ajli hadzal haq arsalallahu ar-rusul, maka dengan sebab ditegakkannya hak ini maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Wa anzalallahu al-kutub, dan Allah azza wa jalla menurunkan kitab-kitabnya. Bal min ajli hadzal haq khalaqallahu al-jinna wal-ins, bahkan dengan sebab untuk ditegakkannya hak ini Allah azza wajal menciptakan jin dan manusia. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka senantiasa beribadah hanya kepadaku. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma illa liyuwahhidun, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menerangkan ayat ini, maknanya melainkan agar mereka senantiasa mentauhidkan aku. Hadzal haq yajib an yakun awwal ma yud'a ilayhi an-nas, maka hak ini adalah merupakan hak yang wajib, yang pertama kali yang wajib untuk diserukan oleh manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma arsalahu ila al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz tatkala beliau mengutusnya ke negeri Yaman. فليكن أول ما تدعوهم إليه. Maka hendaknya yang pertama kali yang engkau serukan kepada manusia, أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا, yaitu agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. وفي رواية في البخاري, dan dalam sebuah riwayat, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله, maka hendaknya yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidullah biqauli la ilaha illallah, maka mentauhidkan Allah dengan ucapan la ilaha illallah, wa ibadatillahi wahdah, dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah, wa tarki ibadati ghairihi, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya, minal malaikati war rusuli was salihin wal jin wa ghairihim, dari beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para rasul, kepada para jin dan yang selainnya. وَتَضِيِّعُ هَذَا الْحَقُّ هُوَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ, maka menyia-nyiakan dan menelantarkan hak ini adalah merupakan kezaliman yang paling besar. قَالَ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang terbesar. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. وهو أعظم المحرمات وأعظم المنكرات, dan perbuatan syirik adalah merupakan kemungkaran yang paling besar dan perkara haram yang paling besar. فانظر إلى جميع دعوات أهل الأرض في الحقوق, maka coba kalian perhatikan kepada seluruh seruan-seruan orang-orang yang mengajak untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak yang ada di muka bumi ini. وانظر إلى كثير من الجماعات والدعوات في الإسلامية, dan perhatikan pula kepada sekian banyak dari seruan-seruan dari jamaah-jamaah Islam. كم مقدار حظ هذا الحق من دعوتهم, berapa kadar daripada dakwah mereka dalam hal membela dan menghidupkan hak ini. كم من خطب ومؤتمرات وندوات, berapa banyak dari khutbah-khutbah yang mereka adakan. Demikian pula seminar-seminar, diskusi-diskusi yang mereka adakan. هل من أجل هذا الحق يكون الود والمحبة أو العداوات, apakah karena untuk menegakkan hak ini sehingga dibangun di atasnya rasa cinta di antara mereka? لا يقوم بهذا الحق إلا دعاة السنة الخلص, tidak ada yang menegakkan hak ini kecuali para da'i yang mengajak kepada sunnah yang murni. دعوةً وتعليمًا وعملًا, baik dalam hal seruan, demikian pula dalam hal pendidikan dan pengajaran, dan dalam hal pengamalan. كل الحقوق على وجه الدنيا تأتي بعد هذا الحق العظيم, seluruh hak-hak yang ada di dunia ini itu harus datang setelah ditegakkannya hak yang paling agung ini. وهذا القرآن والسنة كلهم في هذا الحق, كله في هذا الحق, maka Al-Quran dan As-Sunnah seluruhnya itu dalam hal menegakkan hak ini. الحق الثاني, hak yang kedua, حق النبي صلى الله عليه وسلم, yaitu hak Nabi صلى الله عليه وسلم, الإيمان به, yaitu dengan beriman kepadanya, وتصديقه في خبره, dan membenarkan berita-beritanya, والتسليم لسنته, dan menerima sunnahnya, وطاعة أمره, dan menaati perintahnya, وألا يقدم على قوله قول أي أحد كائنا من كان, dan tidak dikedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. لا إمام مذهب, tidak dikedepankan ucapan seorang imam madhab, ولا شيخ طريقة, atau seorang syekh tarekat, ولا رئيس حزب, ولا رئيس حزب, dan tidak pula pemimpin satu kelompok, ولا عالم, tidak pula dari perkataan seorang alim, ولا عابد, tidak pula seorang ahli ibadah. لا يقدم على قوله وحديثه وسنته أي أحد, maka tidak boleh dikedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ihqaqi haqqihi alaihi salatu wassalam, dan termasuk di antara bentuk mewujudkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raddul bid'ah wad dalalat fid din, adalah menolak bid'ah dan kesesatan di dalam agama ini. Li'annaha tuzahimu sunnata, disebabkan karena bid'ah dan kesesatan itu adalah perkara yang dapat menolak sunnah. Wa tughayyir syari'atahu wa millatahu, dan dapat merubah syariat dan agama ini. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yuhadhdhiru min al-bid'ah ashadd at-tahdhir, beliau senantiasa memperingatkan dari bid'ah dengan peringatan yang sangat. فمن ذلك قوله شر الأمور محدثاتها, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru Nabi, di dalam agama ini. Nabiyuka sallallahu alaihi wasallam yaqul syarrul umur albid'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabimu yang mengatakan seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Fakaifa tajiduka anta amam albid'ah, maka bagaimana engkau menghadapi dirimu di hadapan dalam menghadapi bid'ah tersebut? Hal ta'rifu qubhaha wa khubthaha, apakah engkau benar-benar mengetahui keburukan dan kejelekan bid'ah itu? Fa inna katsiran minan nas la yastankiruna albid'ah kama yanbaghi, sebab banyak dari kalangan manusia mereka tidak mengingkari bid'ah itu sebagaimana mestinya. Wa rubbama istankaru alma'asi wasyahawat ashadda min albid'ah, dan boleh jadi dia mengingkari kemaksiatan, mengingkari perkara-perkara syahwat itu melebihi pengingkarannya terhadap bid'ah. Ma'a anna al-bid'ah ashaddu min al-ma'asi wasyahawat bis-sunnah wa ijma'i salafil ummah, dalam keadaan bid'ah itu lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat dan syahwat berdasarkan sunnah dan berdasarkan ijma' ulama. Wa hadha al-haqq al-'azim haqqun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan hak yang agung ini yaitu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad adkhala fihi unasun ma laysa minhu, di mana ada sebagian manusia menyusupkan ke dalamnya apa yang bukan berasal darinya. Fa minan nas man ghala fil anbiya'i wal mursalin, di antara manusia ada yang bersikap ghulu berlebihan dalam menyikapi para nabi dan rasul. Hatta sarafa lahum ba'd haqqillah, sehingga mereka menyerahkan kepada para nabi dan rasul sebagian apa yang menjadi hak Allah. Fasara yad'u al-anbiya wa yastaghithu bihim min dunillah, sehingga dia berdoa dan beristighatsah kepada para nabi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam alaina an nahtafila bi yawmin yudda'a annahu yawm mawlidih, dan bukanlah termasuk di antara hak nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tegakkan, yaitu membuat perayaan atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh law kana dhalika min haqqihi la warada fil Qur'ani was sunnah, sebab kalau seandainya itu termasuk di antara haknya nabi, tentu pasti akan disebutkan di dalam sunnah. Aw la amila bihi sahabatul kiram, atau diamalkan oleh para sahabat yang mulia. Alladzina hum khairu man qama bihadhihi alhuquq ba'da al-anbiya wal mursalin, yang mana para sahabat mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam menegakkan hak-hak ini setelah para nabi dan rasul. Aw law amila la amila bihi as-salaf min at-tabi'in wa tabi'ihim, atau seandainya kalau ini disyariatkan maka pasti diamalkan oleh para ulama ussalaf dari kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Aw law kana haqqan la 'amila bihi ahad al-a'immatil madhahib al-mu'tabar al-arba'ah, kalau seandainya itu merupakan hak nabi maka pasti akan diamalkan oleh para imam atau imam-imam madhab yang empat. Aw la 'amila bihi ashhabu kutubil hadits allati hiya masadirul islam, atau diamalkan oleh para penulis kitab-kitab hadis yang itu adalah merupakan rujukan-rujukan bagi kaum muslimin. Falamma lam najidhu fi ahad hadhihi al-khamsa wa la siratihim, maka tatkala kita tidak mendapati diamalkan oleh kelima golongan ini, 'alimna yaqinan anna hadha la yakunu haqqan bal huwa batil, maka kita pun mengetahui secara keyakinan bahwa melakukan hal tersebut merupakan perkara yang batil dan bukanlah merupakan kebenaran. Wa anna haqqan nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ittiba'u sunnatihi la ihya' maulidihi. Sebab hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara mengikuti sunnahnya, bukan menghidupkan maulidnya. Wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam taqdimu mahabbatihi ala mahabbati nafsika. Dan termasuk di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau lebih mengedepankan dan memprioritaskan cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Waqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah wallahi innaka la ahabbu ilayya min kulli shay' illa nafsi. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Qala la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak wahai Umar, tidak sempurna keimananmu hingga engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Qala Umar fa wallahi la anta al-ana ahabbu ilayya min nafsi ya Rasulullah. Lalu kemudian Umar pun mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, aku mengatakan bahwa aku lebih mencintaimu bahkan terhadap diriku sendiri. Qala al-ana ya Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang telah sempurna keimanan wahai Umar. Al-haqqu ats-tsalits haqqu ash-shahabah. Hak yang ketiga adalah haknya para sahabat. Bimahabbatihim, yaitu dengan mencintai mereka. Wa nashr mahasinihim, dan senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Al-adhan, adhan. Qaddim al-adhan. Khalas. Nu'adhdhin, yu'adhdhin thumma nukammil insha'Allah. Naam. Adh-dhahir rahat al-ash. Qulna al-haqqu ats-tsalits haqqu ash-shahabah. Hak yang ketiga yaitu hak para sahabat. Bimahabbatihim, yaitu dengan mencintai mereka. Wathana'i alaihim, dan senantiasa memuji mereka. Wanashri mahasinihim fin nas, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di tengah-tengah manusia. Wanashr fadlihim wa fadailihim, dan menyebarkan keutamaan yang ada pada mereka. Wassukut an masawi'ihim wa an ma shajara bainahum, dan tidak membicarakan tentang keburukan-keburukan mereka dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa alla yudhkara ahadun minhum qat illa bil khair wal jamil, dan tidak disebutkan satu pun dari kalangan para sahabat tersebut kecuali dengan sebutan kebaikan. Wa an ta'taqida annahum khairun nas ba'da al anbiya, dan engkau meyakini bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ala ma waradat bihi sunnah fi fadlihim wa tafadulihim, berdasarkan apa yang telah disebutkan di dalam sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan mereka dan bertingkat-tingkatnya keutamaan yang ada pada mereka. Wa afdaluhum wa khairuhum al-khulafa'ul arba'a Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali, dan yang terbaik dan paling utama dari mereka adalah Al-Khulafa Al-Arba'ah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Mukhattab, Uthman Ibn Affan, dan Ali radhiyallahu anhum. Wa baqiyatul asharah, dan yang lainnya dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Wa ahlu Badrin wa ahlu Uhud wa ahlu Bai'atir Ridwan 'inda asy-syajarah, demikian pula orang-orang yang menghadiri peristiwa perang Badar, peristiwa perang Uhud, demikian pula mereka yang menghadiri baiat di bawah pohon bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u as-sahabah hatta man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'atan wahidah. Dan seluruh para sahabat, bahkan yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat. Fa fadlu as-suhbati 'azim. Keutamaan bersahabat dengan Nabi itu memiliki keutamaan yang besar. Wa hum khairun mimman jaa'a ba'dahum. Dan mereka lebih baik daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Walau amila man jaa'a ba'dahum kullu 'amalin shalih. Walaupun yang datang setelah para sahabat mengamalkan seluruh amalan saleh. Li'annahum sabaqu bi'amal la yalhaqhum fihi ahad. Disebabkan karena para sahabat mereka telah mendahului yang lainnya dengan sebuah amalan yang tidak ada seorang pun yang mampu mengikuti dan menyertainya. Wa huwa as-suhbatu lin-nabi wan-nusrah. Yaitu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi pertolongan. Wa lahumul fadl fi hifdhid-din wa naqlih 'ala kulli man jaa'a ba'dahum ila yaumil qiyamah. Dan mereka memiliki keutamaan dalam hal menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini dan dalam hal menukil agama ini kepada yang lainnya. Mereka memiliki keutamaan dalam hal ini sampai hari kiamat. Fala budda an takuna al-qulub lahum salima. Maka hati-hati manusia hendaknya senantiasa selamat dari merendahkan kedudukan mereka. Wal alsun salimah la tadhkurhum illa bil khair. Demikian pula lisan-lisan kita selamat tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Li'annahum ma kana wa la yakun fin nas ba'da al anbiya mithluhum. Sebab tidak ada setelah mereka, setelah para nabi yang semisal dengan mereka. Wa min haqqihim, dan termasuk di antara hak para sahabat itu. Wa huwa sabilu najatina nahnu. Dan wa huwa sabilu najatina. Yaitu dan ini merupakan jalan keselamatan kita. Ittiba'uhum fi fahmi ad-din wal 'amal bih. Yaitu mengikuti mereka di dalam menjalankan agama ini dan dalam hal mengamalkannya. Warruju' ila fahmihim lilqur'ani was-sunnah. Dan senantiasa merujuk kepada pemahaman mereka dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadha mawdhu'un mustaqil nuhadiru fihi insyaallah lahiqan. Dan ini merupakan pembahasan tersendiri yang insyaallah taala kita akan menyampaikan dalam satu sesi khusus dalam muhadharah. Al-haqqur rabi', hak yang keempat. Haqqul walidain, adalah hak kedua orang tua. Qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah melainkan hanya kepadanya dan senantiasa berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kullu qawaninil ardh, setiap undang-undang dan hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Lam tu'ti lil walidaini haqqahum illa al-islam. Tidak ada bahwa wahyullah. Tidak ada yang memberikan hak kedua orang tua dalam hukum-hukum tersebut kecuali al-islam yang itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-walidani haqquhuma fil islam 'azim. Maka kedua orang tua hak mereka di dalam Islam sangat besar. والأم أعظم الوالدين حقا. Dan seorang ibu lebih besar haknya dibandingkan ayahnya dari dibandingkan kedua orang tua tersebut. قيل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya. قال أمك. Qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala abuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ibumu, lalu beliau ditanya lagi kemudian siapa? Jawab beliau ibumu, kemudian beliau ditanya lagi siapa? Jawab beliau ibumu, kemudian beliau ditanya lagi kemudian siapa? Lalu jawab beliau kemudian ayahmu. Wal walidani lahumā haqqun 'alayk walau kānā kāfirayn. Dan kedua orang tua itu tetap memiliki hak yang harus kamu tunaikan walaupun keduanya dalam keadaan kafir. وإن جاهداك لتكفر بالله العظيم مثلهما. Walaupun mereka kedua berusaha untuk engkau berbuat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kedua orang tuamu berusaha agar engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali engkau taat kepada keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun bergaullah dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf. Wa min 'azimi haqqil walidain, dan termasuk di antara besarnya hak kedua orang tua. Anna haqqahuma yabqa ba'da mautihima, bahwa hak kedua orang tua itu masih tetap ada meskipun keduanya telah meninggal. Wa fil hadith, inna min abarril bir an tasila ahla wuddi abik, dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa termasuk di antara bentuk engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu adalah engkau senantiasa menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuamu tersebut. Wa yantashiru bi sababihima haqqun akhar wa huwa al-haqqul khamis aw as-sadis al-khamis. Lalu kemudian dilanjutkan dengan adanya hak yang kelima setelah itu, wa huwa haqqul arham, silatul arham, yaitu hak yang berkaitan dengan kekerabatan. Wa hum aqriba'uka min jihati abika wa ummik, yaitu mereka adalah kerabat-kerabatmu dari arah ayahmu atau dari arah ibumu. Kal a'mami wal 'ammat, seperti paman-paman, demikian pula bibi-bibi. Wal akhwali wal khalat wa abnaihim wa hakadha, paman dan bibi baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, demikian pula anak-anak mereka. Qala ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Dan apabila kalian menyimpang lalu kemudian kalian merusak di muka bumi dan memutus tali kekerabatan di antara kalian, أولئك, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan-pandangan mereka. وسأختصر لكم في تخريج الأحاديث. Dan saya akan meringkas kepada kalian dalam hal mentakhrij hadis-hadis. لكثرة الحقوق التي أريد أن أذكرها وضيق الوقت. Disebabkan karena begitu banyaknya hak-hak yang ingin saya sebutkan sementara waktu yang demikian sempit. لكن إن شاء الله لن تسمع إلا حديثا صحيحا ثابتا. Namun إن شاء الله engkau tidak akan mendengarkan kecuali hadis yang sahih yang ثابت. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturrahim. وقال من أحب أن يبسط له في رزقه. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya. وينسأ له في أثره أو أجله يعني يؤخر. Dan dipanjangkan usianya. فليصل رحمه, maka hendaknya dia menyambung tali silaturrahim. وقال تعالى في الحديث القدسي, dan Allah jalla wa ala juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi. واقسم جل جلاله, di mana Allah azza wajal bersumpah, ان يصل من وصلها اي الرحم ويقطع من قطعها, di mana Allah subhanahu wa taala menyambung rahmat orang yang senantiasa menyambung silaturrahim dan memutuskan rahmat yang memutuskan silaturrahim. Fattaqullaha fi arhamikum, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kerabat-kerabat kalian. Wasilu arhamakum, dan sambunglah silaturrahim kalian. Bil hadiyyah, dengan memberi hadiah. Aw biziyarah, atau dengan berziarah. Aw bil ittisal wassalam, atau dengan menghubunginya dengan telepon atau dengan mengucapkan salam. Kullu ma yu'tabar silah faf'aluh. Maka setiap hal yang ada kaitannya dengan menyambung tali silaturrahim, lakukanlah. Faf'aluh ma istata'tum min dhalik. Kalian melakukan apa yang kalian mampu untuk kalian perbuat. Wa tajawazu an sayyi'atihim. Dan kalian menjauhkan diri dari keburukan-keburukan mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam laisal wasilu bil mukafi'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah orang yang menyambung silaturrahim adalah orang yang membalas. Ai alladhi in ahsanu ilaihi ahsana ilaihim. Yaitu yang dimaksud, apabila mereka berbuat baik kepadamu maka engkau pun berbuat baik kepadanya. Innamal wasil lirrahim haqiqatan. Namun yang benar-benar dikatakan orang yang menyambung tali silaturrahim, alladhi yasilu rahimah wa in qata'uh. Yaitu orang yang menyambung tali silaturrahim walaupun mereka memutuskannya. Wa yuhsin ilaihim wa in asa'u ilaih. Dan dia berusaha untuk berbuat baik kepada mereka meskipun mereka berbuat buruk kepadanya. Wa yu'tihim wa in haramuh. Dan memberikan sesuatu kepada mereka walaupun mereka tidak memberikannya sesuatu. Idza asaw Allah fika. Apabila mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu. Fa anta ati'i Allah fihim. Maka engkau tetaplah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi mereka. Wa hakadha haqqul walidain. Dan demikian pula yang berkaitan dengan hak kedua orang tua. Hatta law mana'uk. Bahkan walaupun mereka mencegahnya. Aw adawuk. Atau mereka menyakitinya. Fala inna haqqahum la yasqutu bidzalik. Maka hak mereka tidaklah gugur dengan perbuatan itu. Wal mawdu' fi hadha yatul. Al haqqus sadis. Dan pembahasan tentang hal ini panjang sekali, maka kita masuki hak yang keenam. Haqqul abna' ala abaihim. Yaitu hak anak terhadap orang tuanya. Bi ihsani tasmiyatihim 'inda al-wilada. Yaitu dengan cara memberi nama yang baik ketika mereka dilahirkan. Wal 'aqiqati 'anhum. Dan membuat acara akikah untuk mereka. Wa husni tarbiyatihim. Dan baik dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Wa ta'limihim. Dan menyampaikan, memberi ilmu kepada mereka. Wal 'adli bainahum fil 'athiyah. Dan bersikap adil kepada mereka dalam hal pemberian. Wa hiya al-hibah. Yaitu pemberian. Amma an-nafaqah. Adapun dalam hal pemberian nafkah. Fatakunu hasaba hajatihim. Maka itu tergantung daripada kebutuhan mereka. Falaysa al-infaq ala bintin umruha 20 aaman. Maka tidaklah sama dalam hal memberi nafkah kepada seorang anak wanita yang berusia 20 tahun. Kan nafaqa ala tifl umruhu sanatan. Seperti memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil yang usianya masih 2 tahun. An-nafaqa hasaba al-haja. Maka pemberian nafkah sesuai keperluan. Wa ammal 'athiyah wal hibah fatakunu bil 'adl bainahum. Adapun dalam hal pemberian kepada mereka, maka harus dengan cara bersikap adil di antara mereka. Bal wa min haqqil abna'. Dan termasuk di antara hak para anak. Husnu ikhtiyar ummihim lizawaj. Adalah memberi pilihan terhadap siapa yang menjadi ibu mereka dalam sebuah pernikahan. Fa as'alullah an yu'inana 'ala al-qiyam bi huquqi abna'ina. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membantu kita untuk menegakkan hak-hak dari anak-anak kita. Wa tafaqquduhum fi al-huquq al-'ilmiyyah wal-imaniyyah ad-diniyyah. Dan berusaha untuk senantiasa memperhatikan mereka dalam hal hak-hak ilmiah yang diberikan dan disampaikan kepada mereka. Wa ri'ayatuhum fi dhalik. Dan senantiasa menjaga mereka dalam hal itu. Muqaddamun 'ala al-badaniyah. Dan itu lebih didahulukan daripada menjaga jasad-jasad dan tubuh mereka. Kam katabtum min al-huquq? Sudah berapa hak yang antum tulis? 6. Al-haqq as-sabi'. Hak yang ketujuh. Hak wali al-amr al-hakim wal-ra'is ala al-ra'iyah. Yaitu hak seorang penguasa pemerintah terhadap rakyatnya. bi'tiqadi wilayatihi syar'iyyah, yaitu dengan cara meyakini bahwa mereka adalah madam yang memiliki pemerintahan yang syar'i. Madama muslima, selama dia muslim. Wa huwa al-hakim, yaitu hakim pemerintah. Walau kana indahu anwa'un min al-fujuri wadh-dhulmi wal-bid'ah, walaupun dia memiliki berbagai macam perbuatan kefajiran, kemaksiatan dan bid'ah. Falahu haqqul bai'ah, maka dia tetap memiliki hak untuk dibaiat. Wad-du'a'i lahu, dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa munasahatuhu sirran, dan menasihatinya secara rahasia. Wa tahbib wa jam'al qulubi 'alaihi, dan wa jam'an ra'iyya 'alaihi, yani jam'al kalima haula. Wa jam'al kalima haula, dan menyatukan kalimat di atas penguasa tersebut. Wa nashr mahasinihi wal a'mal al khayra allati yaqumu biha, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang baik yang mereka lakukan. Wa taskin wa tahdi'at ar-ra'iyyah, dan senantiasa menenangkan rakyat. Wal wuquf ma'ahu dhidda man yakhruj 'alayhi, dan senantiasa bersikap bersama pemerintah dalam hal melawan orang-orang yang melakukan perlawanan terhadapnya. Sawa'an kana al-khariju 'alayhi min ahli al-fikr ad-dini al-khariji, apakah yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa itu dari orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, atau kana min ashabil matami' ad-dunyawiyyah wal afkar al-munharifa 'an ad-dini kullih, atau mereka orang-orang yang memiliki ketamakan dunia, atau orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama. Wa min haqqihi at-ta'awunu ma'ahu fi hifdzil amn, dan termasuk di antara hak penguasa adalah bekerja sama dengan mereka dalam hal menjaga keamanan dan ketentraman. Wa i'anatuhu wad-daulah fi as-saytarati wal-qabdhi 'ala ahli al-irhabi wal-ittirab, dan senantiasa memberi dukungan dan bantuan kepada pemerintah dan kepada negara dalam hal menangkap orang-orang yang berpaham teroris tersebut. Ila ghairi dhalika min jumlatil huquq allati lahum alaina, dan yang lainnya dari sekian banyak hak-hak yang itu merupakan hak-hak penguasa yang wajib untuk kita tunaikan. Wa min a'zami dhalik alla nunazi'ahumul amr alladhi a'tahumullah, dan termasuk di antara hak yang paling besar yang dimiliki oleh para penguasa bahwa kita tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi atau perlawanan terhadap mereka, terhadap para penguasa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka hak tersebut. Wa alla nakhud fi ikhtisasatihim fi siyasati al-bilad ad-dakhiliyah wal-kharijiyah, dan jangan kita mengintervensi dan turut membahas tentang apa yang menjadi kekhususan-kekhususan dari tugas-tugas para penguasa, baik yang berkaitan dengan perkara yang di dalam negeri atau yang di luar negeri. Wa awjaballahu alaina an nuaddi lahum jami'a huquqihim, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar kemudian kita menunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Wa in qassaruhum fi huquqina, walaupun mereka tidak secara menyeluruh menegakkan apa yang menjadi hak-hak kita. Walihada yudhkar al-haqq al-thamin. Oleh karena itu kita menuju kepada hak yang ke-8. Wa huwa haqqur ra'iyyah 'ala wulati amrihim wa hukkamihim, yaitu hak rakyat yang wajib ditegakkan oleh para penguasa. Fi as-sa'yi bi hifdzi dinihim wa islahi dunyahum, yaitu berusaha untuk senantiasa menjaga agama mereka dan memperbaiki dunia mereka. Wa iqamatil adli bainahum, dan menegakkan keadilan di antara mereka. Wa raddil madhalim, dan menolak berbagai macam tindakan kezaliman. Wa hifdzi amnihim, dan senantiasa menjaga keamanan mereka. Wa hirasati hududihim wa turuqihim, dan senantiasa menjaga jalan-jalan mereka dan batasan-batasan wilayah mereka. Wa an-nushh lir-ra'iyyah fi kulli ma yahtajuna ilayh, dan senantiasa menasihati rakyat dalam segala perkara yang mereka butuhkan. Dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-sab'a alladhina yudhilluhum Allahu fi dhillihi imamun 'adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan termasuk di antara 7 golongan yang Allah azza wajal berikan naungan pada hari kiamat kelak di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah seorang imam yang adil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tanggung jawab. Yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyyatihi. Lalu kemudian dia mati pada saat dia mati dalam keadaan dia menipu apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Illa harrama Allahu alaihi aljannah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Wa hadha wa'idun shadid. Dan ini merupakan ancaman yang keras. Fa idza qassara alwulatu fi huquqir ra'iyyah. Maka apabila para penguasa mereka tidak menegakkan hak-hak rakyat, fadhalamuhum, di mana mereka menzalimi rakyatnya, au qassaru fi hifdhid din, atau mereka tidak menjaga dan memelihara agama mereka, fama huwa wajibur ra'iyyah, maka apa yang menjadi kewajiban rakyat terhadap penguasa demikian? Ammal afkar albatilal ardiyyah asyaitaniyah. Adapun pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang batil yang berasal dari syaitan. Fataqul bil athawarat. Maka yang mereka lakukan adalah senantiasa melakukan tindakan-tindakan revolusi. Wal inqilabat. Dan melakukan penggulingan kudeta. Wal mudaharat. Dan menegakkan aksi-aksi demonstrasi. Wal i'tisamat wal idrabat. Demikian pula menegakkan aksi-aksi mogok. Watahijan nas wal kalam fi wasail al-i'lam. Dan mengompori manusia untuk menumbuhkan kebencian terhadap penguasanya melalui berita-berita, melalui media-media informasi. Allah. Kullu hadha kaifa yumarriruhu syayatin al-jin wal-ins. Kullu hadha kaifa yanshuruhu wa yumarriru syayatin al-jin wal-ins. Ini semua bagaimana mereka itu senantiasa syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka senantiasa menyebarkan perkara ini. Yaqulun hadha mutalaba bil huquq. Dan mereka mengatakan ini adalah merupakan sikap menuntut hak-hak. Amma al-mu'min bi syar'illahi al-'alim al-hakim. Adapun seorang mukmin yang senantiasa beriman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana ini, al-muttabi' lin-nabi al-mab'uuth rahmatan lil-'alamin, yang senantiasa mengikuti nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, fayakfihi hadis 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup baginya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa bi ahadits sahiha, maka bagaimana lagi ketika demikian banyak hadis-hadis yang sahih tentang hal ini, wa sariha fil mawdhu'i nafsihi, dan hadis tersebut sangat jelas sekali dalam menjelaskan perkara tersebut. As-sahabatu sa'alu as'ilatan daqiqa wadhiha, para sahabat mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu detail dan teliti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in ta'ammara 'alaina umara, bagaimana pandanganmu apabila yang memerintah kami adalah penguasa-penguasa, yas'aluna haqqahum, yang mana mereka menuntut apa yang menjadi hak mereka, wa yamna'una haqqana, sementara mereka mencegah apa yang menjadi hak-hak kita, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami. Ja'a fi hadithain tawjihani kariman, maka disebutkan dalam sebuah hadis, dua hadis yang itu adalah merupakan dua bimbingan. Qala fil hadis al-awwal, dalam hadis yang pertama beliau mengatakan, addu ilaihim haqqahum, hendaknya kalian senantiasa menunaikan apa yang menjadi hak mereka para penguasa itu. Wasalullaha haqqakum. Adapun hak kalian, hendaknya kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha sa'iluhum amma istar'ahum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanya kepada mereka tentang apa yang menjadi tugas mereka di dalam mengemban amanah terhadap rakyatnya. Wa kama fil hadits al akhar wal imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa seorang imam itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Amma al hadits al thani fa qala alaihi salatu wassalam. Adapun hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbiru, bersabarlah kalian." Anta al-an tas'al, maka engkau sekarang bertanya, aw ghayruk yas'al, atau mungkin yang lain juga bertanya, su'alain, dengan dua pertanyaan, kama sa'al as-sahabah, sebagaimana para sahabat bertanya. As-su'alul awwal, madza naf'al ma'a haula, pertanyaan yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi mereka? Alladzina yas'aluna huquqahum wa la yu'tuna huquqana, yaitu penguasa yang mereka menuntut apa yang menjadi hak mereka sementara mereka tidak memberi apa yang menjadi hak kita sebagai rakyat. Jawabun nabi alladhi huwa bil mu'minina raufun rahim, ta'ammal hadha. Maka jawaban nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah yang sifat beliau terhadap kaum mukminin itu sangat pengasih dan sangat penyayang kepada mereka. Qal isbiru, di mana Rasul mengatakan sabarlah kalian. Idzan as-sabru huwa al-ilaj wa fihi ar-rahmah. Maka solusinya adalah bersabar yang di dalamnya mengandung sifat rahmat. Ila mata? Lalu sampai kapan? Sana sanatain. Apakah bersabar itu setahun, dua tahun? Asyran 20 sana? Atau 10 tahun atau 20 tahun? Ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala isbiru hatta talqauni 'ala al-hawd. Kata beliau, sabarlah kalian sampai kalian menemui aku di telagaku. Idzan sabrun ila al-maut. Berarti sabar itu sampai mati. Man sabara hadha as-sabr syariba min haudh an-nabiy sallallahu. Barang siapa yang bersabar dengan kesabaran ini, maka dia akan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihadha qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min usuli ahli sunnah, bahwa termasuk di antara prinsip ahlus sunnah, as-sabr ala jawril a'immah, adalah bersabar dalam menyikapi kezaliman para pemimpin. Hadha aslun azim. Ini adalah merupakan prinsip yang agung. Wa huwa as-sabr, yaitu bersabar. Qad yaqulu qa'ilun, mungkin saja ada orang yang mengatakan, ana la atakallam 'alaihim idza akhadhu haqqi. Aku tidak akan membicarakan tentang mereka apabila mereka mengambil hakku. Aw zalamuni aw zalamun nas. Atau mereka menzalimi aku atau menzalimi manusia. Ana sa'asbir. Saya akan bersabar. Lakin idza fa'alul munkarat wad-din. Akan tetapi ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan mungkar di dalam agama, wa taraku iqamatal hudud, dan mereka meninggalkan untuk menegakkan hukum-hukum had, wa sahhalul munkarat, ha? Sahhalul munkarat, dan mereka memberi kemudahan ditumbuhkannya berbagai macam perkara-perkara yang mungkar. Yaqul huna ana lan asbir. Maka dalam keadaan seperti ini saya tidak bisa bersabar. Laisa li haqqi nafsi. Ini bukan karena untuk menegakkan hak diriku. Lakin li haqqi ad-din. Karena ini untuk menegakkan hak agama. Hadza syaitanun kabir. Ini syaitan besar ya Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ajaba an hadza. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab pertanyaan ini. فقال عليه الصلاة والسلام. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. والأحاديث التي سأذكرها في الصحيحين في البخاري ومسلم. Hadith-hadith yang aku sebutkan ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. إنكم سترون بعدي أثرة أو أثرة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan melihat setelah wafatku أثرة, yaitu أي استئثار الحكام بالأموال والمناصب. Yang dimaksud atharah atau uthrah, di mana para penguasa itu mereka lebih mementingkan apa yang menjadi kedudukan mereka, apa yang menjadi hak-hak mereka. Wa idza fa'alu dhalik sayaqa'un fi adh-dhulm wa idha'at huquqin nas. Dan apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka akan terjatuh ke dalam sikap kezaliman dan menelantarkan hak-hak masyarakatnya, hak-hak rakyatnya. Hadzal qismul awwal. Ini adalah bahagian yang pertama. Al-isti'thar bil mali wal manasib. Lebih memprioritaskan diri-diri mereka dengan harta dan kedudukan. Al-qismu tsani. Bahagian yang kedua. Qala wa umuran tunkirunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian menganggapnya itu sebagai perkara mungkar. Qala syurrahul hadis ay fid din. Maka para pensyarah yang menerangkan hadis ini mengatakan yang dimaksud perkara-perkara tersebut adalah kemungkaran di dalam agama. Idzan imma an yakun fid dunya wadh-dhulm aw fid din. Berarti di dalam hadis yang menyebutkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa ada kalanya dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Qalu fama ta'muruna. Maka dia bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang menjadi hak mereka, tunaikanlah hak-hak mereka. Wa fil hadits al-akhir 'an Ibn Abbas qala sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain dari Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuh. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan sekali-kali dia melepaskan bai'at ketaatan kepadanya. Fa innahu man faraqa as-sultana qida shibr. Karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan ketaatan kepada penguasa sejengkal, Famata mita jahiliyah. Lalu kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Ay mata ala tariqat ahli jahiliyah fi hadhihi al-mas'alah annahum la yuti'un al-umara. Yaitu mereka mati. Al-hukam. Yaitu mereka mati seperti mati ala kaum jahiliyah, di mana kaum jahiliyah dahulu mereka tidak menaati pemimpin-pemimpin mereka. Wa qala fil hadits, dan disebutkan dalam hadis, man ra'a min amirihi ma'siyatan, barang siapa yang melihat dari penguasanya perbuatan kemaksiatan, falyakrah ma ya'ti, maka hendaknya dia membenci apa yang dia lakukan dari kemaksiatan itu. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, namun jangan dia melepaskan bai'at ketaatan kepadanya. Wal ahadithu fi hadha al babi kathir, dan hadis-hadis dalam perkara ini banyak sekali. Al haqq at tasi', hak yang kesembilan. Waktu salat ولا بعد نمشي نمشي نمشي طيب الحق التاسع باختصار حق yang kesembilan. الاستاذ ابو معاويه يقول نمشي وتختصر ترجم ايه عسكري يقول نمشي ونختصر في الكلام. Jadi kita lanjutkan tapi ringkas. Ya, meringkasnya. طيب الحق التاسع هكذا هو الثامن كم الحق التاسع حق الزوج على زوجته حق suami terhadap istrinya وهو حق عظيم dan itu hak yang sangat besar. قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إذا صلت المرأة فرضها apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu وصامت شهرها dan berpuasa di bulan Ramadan وأحصنت فرجها dan dia menjaga kemaluannya وأطاعت بعلها أي زوجها dia menaati suaminya قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat kelak masuklah kamu ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang engkau kehendaki. وقال صلى الله عليه وسلم انظري زوجك فإنما هو جنتك ونارك. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita, perhatikan di mana kedudukan kamu dari suamimu. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Wa qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi Allah la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha li 'azimi haqqihi 'alayha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya diperbolehkan aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena begitu besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. وَيَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهَا بِطَاعَتِهِ. Maka hak seorang suami terhadap istrinya dengan ketaatan kepadanya. فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Dalam perkara bukan maksiat kepada Allah. وَحِفْظِهِ فِي نَفْسِهَا وَبَيْتِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ. Dan senantiasa menjaga dirinya terhadap rumahnya, demikian pula harta suaminya. وَإِعَانَتِهِ عَلَى الطَّاعَةِ. Dan senantiasa membantu suaminya untuk taat kepada Allah. كَبِرِّ وَالِدَيْهِ وَصِلَةِ أَرْحَامِهِ. Seperti birrul walidain, menyambung tali silaturrahim. الحق العاشر حق الزوجة على زوجها. Hak yang ke-10 adalah hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. الله عز وجل berfirman, dan pergaulilah para istri kalian dengan cara yang ma'ruf. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى وصايا كثيرة بالمرأة والزوجة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyampaikan wasiat yang berkaitan dengan wanita dan istri. Faqal ittaqullaha fil nisa'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dalam menyikapi para wanita. Famin haqqiha an yuhsina nafaqataha. Di antara hak seorang istri di mana seorang suami memperbaiki dalam hal pemberian nafkah kepadanya. Wala yabkhal 'alayha ma dama mustati'an. Dan jangan dia bersikap kikir kepadanya selama dia mampu melakukannya. Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan sebuah nafkah. Tabtaghi biha wajha Allah. Di mana engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala padanya. Illa ujirta 'alaiha. Melainkan engkau pasti akan diberi pahala atasnya. Hatta al-luqma tada'uha fi fi imra'atik. Walaupun sesuap yang engkau letakkan di mulut istrimu. وقال صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. يسأل أصحابه. Di mana beliau bertanya kepada para sahabatnya. دينار ينفقه الرجل في سبيل الله. Satu dinar yang diinfakkan seseorang di jalan Allah. ودينار ينفقه على ابن سبيل. Dan satu dinar yang dia infakkan kepada ibnu sabil. ودينار ينفقه على فقير. Dan satu dinar yang dia infakkan kepada orang miskin. Wa dinarun yunfiquhu ala ahlihi. Dan satu dinar yang dia infakkan kepada keluarganya. Ayyu dhalika ahabbu ila Allah. Yang manakah dari dinar yang diinfakkan itu yang paling dicintai Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Qala dinarun yunfiquhu ala ahlihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dinar yang dia infakkan kepada keluarganya. Ahabbu ila Allah min dinarin tunfiquhu fi sabilillah. Itu lebih dicintai Allah daripada dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Fahtasibu wa taqarrabu ila Allah. Maka hendaknya engkau mengharapkan ridha Allah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil infaq wat tawsi'a ala nisa'ikum wa auladikum. Dengan senantiasa memberikan nafkah dan memberikan kelapangan kepada istri-istri kalian, demikian pula kepada anak-anak kalian. Wa min haqqiha an yuhsina ishrataha. Dan termasuk di antara hak seorang istri di mana seorang suami berbuat baik dalam pergaulan bersamanya. Fala yuhinha. Jangan dia menghinakannya. Wala yuqabbih. Dan jangan dia menjelekkannya. Wala yadhrib fil wajh. Dan jangan dia memukul wajahnya. Wala yahjur illa fil bait. Dan jangan dia memboikotnya kecuali di rumah. Wa an yatanadhafa fi malbasihi wa badanihi laha. Dan hendaknya dia membersihkan pakaiannya, demikian pula tubuhnya untuk istrinya. Qala Ibnu Abbas inni la atajammal li zawjati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya aku berhias untuk istriku. Kama uhibbu an tatazayyan wa tatajammal li. Sebagaimana aku juga senang apabila istriku itu berhias untukku. Nadhafatuhu fi badanihi. Kebersihan pada tubuhnya. Wa thawbihi wa raihatihi. Pada pakaiannya dan pada bau badannya. Wa i'anatuha kadzalik. Dan membantu istrinya demikian pula. Hatta fi 'amalil bait. Sampai dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Musa'adatuha min as-sunnah. Maka membantu istri dalam pekerjaan rumah termasuk di antara perkara sunnah. Idh kana yaf'alu dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Wa min haqqiha. Dan termasuk di antara hak seorang istri. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafrik mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. In radiya in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Apabila dia tidak senang dengan satu akhlaknya, maka dia akan menyenangi akhlak-akhlak yang lainnya. Fayasbir 'alayha. Maka hendaknya dia bersabar dalam menyikapi istrinya. Wa yaghudd at-tarf 'an ba'd akhtha'iha allati ma tasil ila ma harrama Allah. Dan dia berusaha untuk menutup mata, yakni tidak memperhatikan dari sebagian perkara-perkara yang kurang yang ada padanya. Wa yakunu samhan. Dan hendaknya dia bersikap lapang. Fa inna ba'dhan nas yushaddidu 'ala zawjatihi wa yudaqqiq. Karena ada sebagian manusia itu bersikap keras terhadap istrinya dan sangat teliti. Mimma yas'ubu ma'ahu al-hayaa wal 'ishra. Yang menyebabkan sulitnya hidup bersamanya dan bergaul bersamanya. Al-haqq al-hadi 'ashar. Hak yang ke-11. Haqqul jiran. Hak tetangga. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Senantiasa Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Sampai aku menyangka bahwa tetangga termasuk di antara orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Qalu man huwa ya Rasulullah qad khaba wa khasir. Mereka bertanya, siapa itu wahai Rasulullah, alangkah ruginya dia. Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Fayajibu al-ihsan ila al-jiran. Maka wajib berbuat baik kepada para tetangga. Al-ihsan bil qaul wa bil fi'l. Berbuat baik dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa yahrumu 'alaik adzal jiran. Dan diharamkan bagimu untuk menyakiti para tetangga itu. La tu'dhihim bil qaul wa la bil fi'l. Jangan engkau menyakiti mereka dengan ucapan dan perbuatanmu. Wa la bi iz'ajihim bil aswat al murtafi'ah. Dan jangan pula engkau mengganggu mereka dengan suara-suara yang tinggi. Wa mudhayaqatihim fi abwabihim. Dan menyempitkan mereka pada pintu-pintu rumah mereka. Wa ghairi dhalika. Dan yang lainnya. Fa inna lil jiran fil Islam haqqun 'adzim. Karena sesungguhnya tetangga memiliki hak yang agung di dalam Islam. Wal jiran qila sab'at buyut min jami'il atraf baitik. Dan yang dimaksud tetangga itu ada yang mengatakan 7 rumah dari seluruh arah dari rumahmu. Wa kullama ba'd kullama sara jaran. Dan setiap kullama ba'd kull aidan yakunu jaran walau ba'd. Naam. Walaupun dia tetap menjadi tetangga walaupun berjauhan. Qala sallallahu alaihi wasallam idza tabakha ahadukum maraqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabakha ahadukum falyukthir maraqaha waliyata'ahad jirana. Nasiit la idza tabakha. Naam ha. Falyukthir maraqaha waliyata'ahad jirana. Naam. Idza tabakha ahadukum maraqahu falyukthir ma'ahu. إذا طبخ أحدكم مرقه فليكثر ماءه وليتعاهد جيرانه. نعم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang kalian memasak marak, yaitu air daging, maka hendaknya dia memperbanyak kuahnya dan hendaknya dia memperhatikan pada tetangganya. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah seorang wanita muslimah meremehkan tetangganya yang lain walaupun dia memberikan kaki kambing. Wa dzukira lahu sallallahu alaihi wasallam imra'atun musalliyatun sha'imah. Dan disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang rajin salat dan rajin berpuasa. Lakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala hiya finnar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia di neraka. Faljaru lahu haqqun 'adzim. Maka tetangga memiliki hak yang agung. Waljaru thalathatu aqsam. Dan tetangga itu ada tiga macam. Jarun muslimun qaribun lak. Yaitu tetangga muslim yang ada hubungan kekerabatan denganmu. Falahu thalathatu huquq. Maka dia memiliki tiga hak. Haqqul jira. Hak dia sebagai tetangga. Wa haqqul qarabah. Hak dia sebagai kerabat. Wa haqqul islam. Dan hak dia sebagai seorang muslim. Al-thani jarun muslim. Yang kedua tetangga muslim. Lahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Maka dia memiliki hak tetangga dan hak Islam. Al-thalith jarun kafir, ghair muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga yang kafir, dia bukan muslim. Falahu haqqul jiwar. Dan dia tetap memiliki hak sebagai tetangga. Wa min dhalika 'iyadatuhu idza marid. Dan termasuk di antara hak tersebut adalah menjenguknya ketika dia sakit. Wal ihda'u ilayhi. Dan memberi hadiah kepadanya. Wa'adamu adhiyatihi la bil qawl wa la bil fi'l. Dan tidak menyakitinya baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Al-haqqu tsani ashar. Hak yang kedua belas. Naam. Tsani ashar. Haqqu at-tariq. Hak jalan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iyyakum wal julus fi at-turuqat. Jauhilah bagi kalian duduk di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah la bud la laysa lana bud min turuqina laysa lana bud min majalisina. Nah, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, merupakan satu keharusan kami duduk di jalan-jalan tersebut. Qala fa a'tu at-tariqa haqqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika demikian maka berikanlah hak jalan itu. Qalu wa ma haqquh. Maka mereka bertanya, apa hak jalan tersebut? Qala badlus salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu menyebarkan salam. Aw raddus salam. Atau menjawab ucapan salam. Wa kafful adha. Dan menahan diri dari mengganggu dan menyakiti. Ai la tu'dhi ahla at-tariq la biqaul wa la bifi'l. Yaitu jangan engkau menyakiti orang-orang yang berlalu lalang, tidak dengan ucapan dan tidak pula dengan perbuatan. La tulqil adha ala turuqatihim. Jangan engkau membuang sesuatu yang menyakiti di jalan-jalan mereka. La hadid wala syauk wala plastik. Jangan besi, tidak pula duri atau plastik. Wala ma yu'dhihim. Atau apa saja yang mengganggu dan menyakiti mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa dzakara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan mimman kana qablana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yang hidup sebelum kita. Marra fi tariqin wa fihi syauk. Dia melewati satu jalan sementara di jalan itu ada duri. Fa ab'adahu wa azalahu an tariqin nas. Lalu dia pun menghilangkannya dan menjauhkan dari jalan manusia. Fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu wa adkhalahu al-jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya, Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Wala'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhina yataghawwatuna fi turuqin nas wa dhillihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang mereka buang hajat di jalan-jalan manusia atau di tempat tempat perlindungan, tempat mereka berlindung. وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلْ فِي كَفِّ الْأَذَى. Maka ini semua termasuk dalam bentuk mencegah diri dari hal-hal yang mengganggu dan menyakiti mereka. قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَغَضُّ الْبَصَرِ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di antara hak jalan dan menundukkan pandangan. Taghuddu basarak an auratin nas. Engkau menundukkan pandanganmu dari dari aurat-aurat manusia. Wa ashaddu dhalika an jiranika wa jaratika. Dan yang lebih perlu diperhatikan dalam perkara tersebut adalah engkau menundukkan pandangan dari tetangga-tetanggamu. وقد كان الشاعر الجاهلي قبل الإسلام يقول. Ada seorang penyair yang hidup di zaman jahiliyah sebelum Islam, dia mengatakan. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. Dan aku menundukkan pandanganku apabila muncul tetangga wanitaku. حتى يواري جارتي مأواها. Sampai kemudian tetanggaku tersebut menghilangkan dia dengan masuk ke dalam rumahnya. قال صلى الله عليه وسلم في الحق الرابع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak yang keempat dari hak jalan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. I'anat ala radd dhulm, i'anat muhtaj. Naam, senantiasa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Wa ghairi dhalika. Dan yang lainnya. Al haq raqam hak yang ke-13. الثالث عشر. نعم. حق الحيوانات. حق حيوان. الذي يتفاخر الشرق والغرب بأنهم وصلوا إليه. Di mana orang-orang timur dan barat mereka berbangga dengan menyebutkan hak-hak tersebut. اسمع بعض ما جاء في السنة والإسلام. Dengarkan sebagian apa yang telah disebutkan di dalam sunnah dan Islam. واحمد الله. Dan hendaknya engkau memuji Allah. وارفع رأسك. Dan angkat kepalamu. Wa ud'u ghairak. Dan ajaklah selain kamu. Wa'taz bidinika wa tamassak bih. Dan hendaknya engkau merasa mulia dengan agamamu dan berpegang teguh dengannya. Qala sallallahu alaihi wasallam wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seekor kambing apabila engkau merahmatinya maka niscaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullah fi hadhihi albahaim al'ajmawat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dalam menyikapi hewan-hewan ternak ini. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam bustanan. Dan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki satu kebun. Faja'ahu jamalun. Maka ada seekor unta yang datang kepadanya. Yabki. Dalam keadaan unta itu menangis. Qala aina sahibu hadzal jamal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa pemilik dari unta ini? Faja'a syabun min al-ansar qala ana ya Rasulullah. Maka datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar dan dia berkata, saya pemiliknya wahai Rasulullah. Qala ittaqillah. Maka Rasulullah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa innahu yashku ilayya. Karena sesungguhnya dia telah mengadu kepadaku. Annaka la tut'imuhu wa la tusqih. Bahwa engkau tidak memberi makan kepadanya dan tidak memberi minum kepadanya. Wa tad'abuhu fil 'amal wa tukallifuhu ma la yutiq. Dan engkau membebaninya untuk melakukan satu pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. وقال صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala perkara. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Apabila kalian membunuh maka baiklah kalian dalam membunuh. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Apabila kalian menyembelih maka baiklah kalian dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum shafratah. Dan hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisau sembelihannya. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Dan dia mengenakkan atau menyamankan sembelihan tersebut. وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلًا يَحُدُّ السِّكِّينَ أَمَامَ الشَّاتِ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sedang mengasah pisaunya di hadapan seekor kambing. فَقَالَ اتَّقِ اللَّهِ أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مِيتَتَيْنَ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah engkau hendak membuat dia mati dua kali? Ai la tahudd as-sikin wasyatu tanzuru ilaik aw al-baqara. Yaitu jangan engkau mengasah, menajamkan pisaumu dalam keadaan kambing itu atau sapi itu memandangnya. Wa nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tudhbaha asy-syatu wa ukhtuha tanzur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang seseorang ketika kambing tersebut disembelih dalam keadaan temannya atau saudaranya yang lain itu memandang disembelihnya temannya tersebut. Wa ghayruha min al-ahadith. Dan yang lainnya dari hadis-hadis. Al-Imam Al-Albani fi silsilah sahihah. Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Sahihah. Al-Mujallad Al-Awwal. Pada jilid yang pertama. Tahta unwan Ar-Rifq bil Hayawan. Di bawah judul berlemah lembut kepada para hewan. Kharraja 'adadan min hadhihi al-ahadith. Di mana beliau menyebutkan beberapa dari hadis-hadis ini. Fa billahi ayyu huquq lil hayawan fil ard a'la aw tusawi mithl hadhihi al huquq. Maka di mana kalian melihat hak-hak yang telah disebutkan di dalam Islam yang dapat menyamai hak-hak tersebut yang daripada apa yang disebutkan oleh mereka? Lil hayawani haqqun fi hayatihi. Di mana seekor hewan memiliki hak di saat dia hidup. Wa 'inda dhabhi ma ahalla Allahu dhabhahu minhu. Dan ketika pada saat kita menyembelihnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita sembelihannya. Wa nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha at-tayru gharadan, ay mahallan li ta'allum as-sayd war-rimayah, duna an ya'kulahu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita untuk menjadikan seekor burung menjadi sasaran tembak yang dia tidak bertujuan untuk berburu, tapi hanya dijadikan sebagai sasaran untuk menembaknya. Wara'a tayran mafju'atan 'ala abna'iha faqala man faj'a hadha biwaladiha. Ra'a tayr humara akadha alhadith ana fi ya'ni shakkan min sihhatihi al'an la yahdhuruni. Ra'a tayran وكأن أخذ أبناؤها من تحتها وهي ترتجف فقال من فجع هذا بأبنائها. Disebutkan oleh beliau bahwa ada sebuah hadis dan saya butuh untuk mengetahui dan mengecek kesahihan hadis ini bahwa beliau melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seekor burung ya yang anak-anaknya di bawah lari diambil dan dipisahkan darinya yang menyebabkan burung ini pun terlihat bergetar lalu kemudian burung ini lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iskal nabi man faja'a hadhi, siapa yang membuat takut dari seekor burung ini. Wa fi sahihain anna imra'atan baghi min bani Israil, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang wanita pelacur dari Bani Israel. Ra'at kalban yalhathu 'atashan. Di mana dia melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Wanzur jarimataha ma hi al-baghi waz-zina. Perhatikan apa kejahatan yang dilakukan oleh wanita ini, yaitu tindakan perbuatan zina. Hadhihi mihnatuha wa 'amaluha. Ini adalah pekerjaan dia. Qala fasaqatil kalb. Lalu kemudian dia pun memberi minum kepada seekor anjing. Faghafarallahu laha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan anna imra'atan dakhalat an-nar fi hirra. Bahwa ada seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Habasatha. Dia memenjarakannya. La at'amatha wa la saqatha. Dia tidak memberi makan dan minum kepadanya. Wala tarakatha ta'kul min khashashil ard. Dan dia tidak melepaskan pula untuk memakan serangga-serangga yang ada di muka bumi. Ara'aita ba'd hadha al-haqq lil hayawan fil Islam? Apakah engkau melihat ada hak-hak yang seperti ini yang dijelaskan di dalam Islam? Arifuhu ahlal ard wa tarjimuhu wanshuruhu. Perkenalkanlah kepada penduduk bumi dan sebarkan kepada mereka tentang apa yang disebutkan di dalam Islam. Ba'da an tata'allamuhu wa ta'malu bih. Setelah kalian mempelajarinya dan mengamalkannya. Al-haqqur rabi' ashar. Hak yang ke-14. Haqqu nafsik. Hak dirimu sendiri. Allah. Haqqu nafsika. Hak dirimu sendiri. Fi jasadika. Hak terhadap jasadmu. Fi basarika wa sam'ik. Demikian pula hak pada pandangan dan penglihatanmu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya terhadap Rabbmu engkau memiliki hak. "Wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Sesungguhnya terhadap tubuhmu, ahlika yani zaujatuk. Sesungguhnya terhadap keluargamu engkau pun memiliki hak. "La taqum al-lail kullahu wa tudayyi' haqqa zaujatik." Jangan engkau menghidupkan seluruh malam dengan salat lalu kemudian engkau menelantarkan hak istrimu. Wa inna li dhaifika haqqan. Dan sesungguhnya tamumu juga memiliki hak atasmu. Wa hadha al-haqq al-khamis 'ashar aw as-sadis 'ashar haqq ad-dhaif. Dan ini yang ke-15 hak tamu. Qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Arja ila al-hadits al-awwal qala wa inna li nafsika 'alayka haqqan. Aku kembali kepada hadis yang pertama, Rasul mengatakan sesungguhnya terhadap dirimu sendiri itu engkau memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap hak itu haknya. Lafdhun 'am ba'da at-takhsis. Ini merupakan lafaz yang bersifat umum setelah disebutkannya pengkhususan. Fa anta ma'mur bi an tu'ti kulladhi haqqin haqqah. Maka engkau diperintahkan untuk memberikan setiap pemilik hak itu haknya. Fala tashuq ala nafsik biibadatin fawqa qudratik. Maka jangan engkau memberatkan dirimu dengan melakukan ibadah di atas kemampuanmu. Wala tushaddid 'alayha. Wala tushaddid 'ala nafsik. Dan jangan engkau mengeraskan terhadap dirimu sendiri. Jismuka yahtaju ila al-ghidha'i fakul. Tubuhmu membutuhkan kepada makanan, maka tidak mengapa engkau makan. Wa yahtaju ila ar-raha fanam. Dan juga tubuhmu membutuhkan untuk beristirahat, maka tidurlah kamu. Wa idza ihtaja ila ad-dawa' fa'alijhu. Dan apabila dia membutuhkan untuk adanya pengobatan, maka obatilah dia. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang empat perkara. Wa dzakara minha wa 'an jismihi fima ablah. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tubuhnya dia lusuhkan untuk apa? Walamma 'alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ahad as-sahabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa salah seorang dari kalangan para sahabat, yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail. Dia senantiasa berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Wa yaqra' al-Qur'an kull lailah. Dan dia membaca Al-Qur'an setiap malam. Qala lahu in fa'alta dhalika gharat 'aynuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila engkau melakukan itu, gharat 'aynuk yani dha'ufat wa dakhalat, maka akan melemah matamu. Wa naqahat nafsuk ay dha'ufat. Dan jiwamu akan melemah. Thumma amarahu bi an yasum 3 ayyam min kulli shahr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Ila an qala fa in abaita fasum siyama Daud, sum yawman wa aftir. Sampai kemudian beliau mengatakan apabila engkau enggan maka hendaknya engkau berpuasa seperti puasanya Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Waqra al-Qur'an fi shahr ila an qala fi sab'in. Lalu beliau mengatakan membacalah Al-Qur'an atau tamatkanlah Al-Qur'anul Karim dalam sebulan, sampai kemudian beliau mengatakan dalam waktu 7 malam. Falamma kabura dhalika as-sahabiy al-jalil wa huwa Abdullah ibn Amr. Maka tatkala telah menua sahabat yang mulia itu, dia yang bernama Abdullah bin Amr. Wa dha'afa badanuhu wa shaqqa 'alayhi. Dan melemah tubuhnya dan beliau pun merasa sulit dan berat. Qala ya laitani qabiltu wa akhadhtu rukhsat Rasulillah. Maka beliau mengatakan alangkah inginnya aku menerima keringanan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa akhbaruhu anna imra'atan taqumu al-lail wa 'allaqat hablan lamma ra'ah. Dan mereka memberitakan pula bahwa ada seorang wanita yang melaksanakan solat di malam hari dan membuat memasang tali. Fasa'ala anhu faqila lahu fulana taqumul lail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tali tersebut, maka dijawab bahwa si fulana yang solat di malam hari. Fa idza na'asat aw namat ta'allaqat bil habl. Apabila dia mengantuk atau dia apabila dia dalam keadaan mengantuk, maka dia pun bergantung, dia pun memegang tali tersebut. Fa amara bi izalatihi wa qala 'alaykum min al-a'mal bima tutiqun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melepaskan tali itu sambil beliau mengatakan, hendaknya kalian melakukan amalan-amalan yang kalian mampu untuk kalian lakukan. Fala yajuzu laka al-idrar bi badanik. Maka tidak diperbolehkan kalian melakukan sesuatu yang memudaratkan tubuhmu. La bi syiddah wal ghulu fi at-ta'ah. Tidak dengan cara bersikap berlebihan dalam hal melakukan ketaatan. Wala bi isti'mal ma harrama Allah 'alaik mimma yadhurru badanak min al-muskirat wal mashrubat wa ghairi dhalik. Tidak pula dengan cara mengisi atau melakukan mengkonsumsi ke dalam tubuhmu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudaratkan dari berbagai macam jenis minuman-minuman yang memabukkan dan yang diharamkan. Dan di sana ada hak-hak yang lain. Aktafi bi kulli ma taqaddam insyaallah. Dan mana aku telah mencukupkan dengan apa yang telah aku sebutkan insyaallah. Fa'atu kulli dhi haqqan haqqah. Maka berikanlah setiap hak itu haknya. Wa ta'allamu dinakum min masadirihi as-sahihah. Dan pelajarilah agama kalian dari sumbernya yang sahih. Wa'lamu anna as-sunnah an-nabawiyyah fiha kullu khair. Dan ketahuilah bahwa sunnah Nabi itu di dalamnya terdapat seluruh kebaikan. Wa inna a'da'akum wa syayatin al-jinni wal-ins. Dan sesungguhnya musuh-musuh kalian syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Atau bi afkar syaitaniyah. Mereka membawa pemikiran-pemikiran dari syaitan. Sa'adhkuru ba'daha ikhtisaran. Aku akan menyebutkannya secara ringkas. Ash'alu bi hadhihi al-afkar al-fitan wal-ahqad. Di mana dengan pemikiran-pemikiran tersebut mereka pun menyalakan berbagai macam fitnah. Fa'atau bi fikrat as-sira' baina al-hukam war-ra'iyyah. Maka mereka pun yang membawa pemikiran-pemikiran pergolakan antara penguasa dan rakyat. Fatabqa al-mujtama'at fi sira'in da'im wa fawda. Sehingga masyarakat itu hidup dalam keadaan kekacauan. Wa'atau bi fikrat as-sira' baina ar-rijal wan-nisa'. Dan mereka pun membawa pemikiran pergolakan atau perlawanan atau pergolakan antara kaum lelaki dan kaum wanita. Wa ansha'u ma yusamma bi huquq al-mar'ah. Dan mereka pun menghidupkan apa yang mereka sebut dengan hak-hak wanita. Wa aqamu as-sira' fi hadha al-bab. Lalu kemudian mereka menegakkan pergolakan dalam perkara ini. Hatta tafsuda al-usar wa tatafakkak. Hingga menyebabkan rusaknya keluarga-keluarga. Wa atau bi fikra syaitaniyah thalitha. Dan mereka pun membawa pemikiran syaitan yang ketiga. Wa hiya as-sira' baina al-fuqara wal-aghniya. Yaitu pergolakan antara kaum fakir dan kaum orang-orang kaya. Fa nasharu ahqadan baina al-fuqara 'ala al-aghniya wa man ataahum Allahu khaira. Maka mereka pun menyebarkan pemikiran kedengkian-kedengkian orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya. Wabathul afkar al-ishtirakiyah wasyiu'iyah. Dan mereka pun menyebarkan pemikiran-pemikiran sosialisme. Wa mabadi' taqsim ath-tharawat. Mabadi' taqsim ath-tharawat wal amwal. Dan prinsip-prinsip pembagian-pembagian harta. Fayabqa al-mujtama'. Sehingga masyarakat itu rijalu wa nisa'uh. Baik kaum lelaki demikian pula kaum wanita. Fuqara'u wa aghniya'u. Kaum fakir dan kaum kaya. Hukamuhu wa mahkumi. Penguasanya dan masyarakatnya. Fi sira'in da'im bihadihi al-afkar asy-syaitaniyah. Dalam keadaan mereka terus terjadinya perlawanan dan pertentangan dalam pemikiran-pemikiran syaitan ini. Tahta madallati al-fikra al-kubra. Di bawah naungan pemikiran utama mereka, allati sammauha huquqal insan, yang mereka sebut dengan hak-hak asasi manusia. Wal huquqal haqiqiyyah hiya fil Islam, fil Quran was Sunnah. Sementara hak-hak yang hakiki itu terdapat di dalam al-Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Walau ta'ammaltum hadhihi ats-tsalats, kalau seandainya kalian memperhatikan tiga perkara ini, ilajuha fit taslimain, maka obatnya dan solusinya terdapat dalam dua perkara. At-taslimu lisyara', yang pertama adalah bersikap tunduk kepada syariat. Warida bil qadar wa bima qasama Allah lak, dan rida terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang telah Allah berikan untukmu. Allah qaddara wa khalaq an takun hadhihi imra'a wa hadha rajul, Allah azza wajal yang telah menciptakan dan telah menakdirkan dan menetapkan bahwa ini laki-laki dan itu perempuan. Allah yu'til mulka wal hukm man yasha' wa yanzi'u mimman yasha'. Allah azza wajal memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan melepasnya dari siapa yang Allah kehendaki. Allah yughni man yasha' wa yumsik 'amman yasha'. Allah azza wajal memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan rezeki itu dari siapa yang dikehendakinya. Kama qala ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbik, sebagaimana Allah azza wajal berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat yang datang dari Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, kamilah yang membagi di antara mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, dan kami mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Fa khalaqal abyada wal aswad, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang berkulit putih dan berkulit hitam. Wal jamil baqus wal wal qabih, baqus yani wal jamil hadhihi kalima wahida jayyid ha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang bagus, ada yang tampan, ada yang jelek. Fa'alaika an tarda bil qadar wa bima qasama Allah lak, maka hendaknya engkau ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Taslam wa tatma'in, maka engkau terima dan engkau merasa tenang. Wa tanju fid dunya wa fil akhirah, dan engkau akan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Walladzi la yusallim li syar'illah wa qadarihi al-ma'mur bit taslimi lahu, adapun yang tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima takdirnya, ya'ishu fi dhanakin fid dunya, maka dia hidup dalam keadaan sempit dalam kehidupan dunia. Wa yantadhiruhu fil akhirah 'uqubatu 'adami taslimihi li syar'illahi wa amrihi, dan dia akan menanti hukuman dalam kehidupan akhirat disebabkan karena dia tidak ridha dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. As'alullah an yahfazakum bihifdhih, semoga aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kalian dengan penjagaannya. Wa yubarik lana wa lakum fil ilmi wal amal, dan memberikan keberkahan kepada kami dan kalian dalam hal ilmu dan amalan. Wa an yashraha suduruna lil haqq wal amali bih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melampangkan dada-dada kita untuk mengamalkannya. Wa nas'aluhu ta'ala an yurdda dhalal muslimin ila al-huda wan-nur was-sunnah, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan orang-orang yang tersesat dari kaum muslimin kepada Islam dan kepada sunnah. Wa an yakshifa al-ghishawata an a'yunihim, dan menyingkap adanya hal-hal yang menutupi tentang hakikat Islam itu dari mata-mata mereka. Nas'aluhu ta'ala an yansur as-sunnah wa yarfa' liwa'aha fil 'alam, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada sunnah dan mengangkat bendera dan kemuliaannya. Wa yaqma' al-bid'ah wa ahliha, dan merontokkan bid'ah dan ahlul bid'ah. Wa nas'aluhu ta'ala an yuwaffiqa wulata amri al-muslimin wa hukkamahum fi kulli bilad al-islam, dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan taufik kepada para penguasa kaum muslimin di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Wa an yu'inahum ala ada'i amanatihim, dan membantu mereka untuk menunaikan apa yang menjadi amanah mereka. Wa an yu'idahum min mudhillatil fitan, dan memberikan perlindungan kepada mereka dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Wa nas'aluhu ta'ala an yuslihahum wa yusliha bitanatahum wa a'wanahum, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberi kebaikan dan kemaslahatan kepada para penguasa dan memperbaiki teman-teman dekat mereka. Wa an ya'khudha bi aydihim ila ma fihi al-khair wan-naf' li syu'ubihim. Dan senantiasa mengarahkan mereka kepada sesuatu yang memberikan manfaat untuk diri mereka dan untuk rakyat mereka. Wa na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan kita berlindung diri kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Wa a'tadziru ilaikum. Dan aku mohon maaf kepada kalian. Wa atlubu minkum al-musamahah. Dan saya meminta maaf kepada kalian. An 'adam huduri ams. Dari ketidakhadiran saya kemarin. Wa 'an italati al-yawm 'alaykum. Dan terlalu panjangnya pembahasan saya pada hari ini. Wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad.